Apakah benar ada yang namanya pocong, kuntilanak, arwah dari roh yang tidak tenang di dalam kuburnya, yang katanya 40 hari tidak tenang, nanti gentayangan katanya, dan seterusnya. Apakah itu benar dalam Islam? Nah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tayra wala hamata wala safar. Tidak ada yang namanya adwa, penyakit yang menular, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita bersih insyaallah enggak menular. Kalau bisa bersih, bisa menjaga apa? Daya tahan tubuh, insyaallah enggak menular, ya. Wala tayra, yang juga tidak ada. Tayra itu ramalan. Ramalan nanti zodiak Aquarius kalau sama apa lagi? Aquarius sama apa? Enggak tahu lah apa. Nanti akan begini-begini gitu. Wala hamata, dan juga tidak ada roh-roh yang berjalan, arwah-arwah yang bergentayangan. Wala sofar, dan tidak ada juga penyakit kuning yang menular. Walaupun ini hadisnya dhaif. Maksudnya penyakit kuning itu ya mungkin ketika orang kalau dia bisa menjaga kesehatannya, menjaga dirinya, insya Allah dia akan kuat, ya. Banyak itu karena ngumpul sama penyakit kuning, alhamdulillah enggak ketular. Kalau kita bisa menjaga kesehatan, hidup sehat pola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya di sini pakai lahama. Lahama pakai lanahi. Hama itu enggak ada arwah-arwah yang gentayang, enggak ada. Jadi kalau misalnya hantu-hantu yang ada itu bukan berarti orangnya enggak tenang di alam kubur, enggak. Imam Qurtubi itu menjelaskan bahwasanya ketika kita tidur itu roh-roh kita itu bisa bertemu dengan roh-roh yang sudah meninggal. Ketika menjelaskan dalam salah satu ayat, saya lupa ayatnya itu. Kita bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, nanti bisa bercakap-cakap, bisa berbicara. Tatkala mau pulang, maka orang yang masih hidup rohnya balik lagi ke jasadnya. Tetapi ketika orang yang sudah meninggal, Allah Subhanahu wa taala tahan rohnya agar tidak kembali ke jasadnya. Dari penjelasan ini menunjukkan orang yang sudah meninggal enggak mungkin balik lagi ke jasad. Yang sudah meninggal ya sudah meninggal. Mustahil lagi bisa hidup lah. Lagi enggak ada lagi istilahnya hidup lagi. Orang yang sudah meninggal ya sudah meninggal. Ngapain lagi dia balik ke dunia? Lalu itu gimana itu yang berkaitan dengan itu pastinya jin. Nah, jin itu ada 3. Yang pertama yang punya sayap bisa terbang. Ada 3 golongan. Yang kedua jin yang seperti ular. Makanya dianjurkan, disunahkan kalau ada ular tuh ditanya dulu, jamin bunuh aja, main pangkong aja ya kan. Kamu ini jin apa binatang? Kalau kamu jin pergi dari sini sebelum saya bunuh. Oh enggak pergi. 3 kali diulang. Enggak pergi juga, bunuh berarti binatang. Kalau dia di rumah. Tapi kalau dia pergi ya sudah jangan kejar, berarti dia jin. Karena memang ada jin yang seperti ular, bahkan yang ada riwayat yang mengatakan yang mengusir Nabi Adam alaihissalam dari surga itu ternyata jin yang golongan 2 ini. Dia menyerupai ular sehingga iblis bisa masuk ke dalam tubuh jin tersebut. Yang kedua, yang ketiga adalah jin yang bisa berjalan mirip seperti manusia. Nah, kata Imam Zuhaili, jin yang ketiga ini yang suka mengganggu manusia. Yang suka mengganggu manusia, jin yang ketiga. Lah mereka ini sama-sama hamba Allah. Enggak usah takut. Ketemu-temu demikian. Justru kalau kita takut makin senang dia. Tapi kalau nanti berani, dia yang takut. Ya, tapi juga jangan sombong. Jangan terus sombong, berani mana? Sini, katanya. Jangan juga. Intinya kalau kita enggak mengganggu dia, ya kita enggak usah takut. Tiba-tiba muncul aja. Enggak ada sebab, enggak ada khabar. La sabab, la khabar, wala athar, wala dzikrullah akbar. Ya sudah enggak usah takut. Ya, alangkah enggak pokoknya selama kita enggak mengganggu dia, kecuali kita ganggu dia. Kalau kita ganggu dia, ya dia minta maaf enggak apa-apa. Ya jangan kita arogan, ya kita sombong. Kalau terbukti kita mengganggu dia, seperti yang dia kencing sembarangan, mancar aja sembarangan, ya kan? Tahu-tahunya kena anaknya di situ, kan ada riwayatnya itu, ya kan? Kena di zaman Habib siapa ya? Dia kencing, kena ternyata di dua lubang, ternyata di lubangnya itu tempat diamnya keluarga jin. Waktu itu lagi melahirkan istrinya, kena air pipisnya langsung meninggal anaknya. Apa enggak ngamuk induk jin? Ngamuk, langsung diambil kemaluan, hilang kemaluannya itu semua. Ngamuk nih, enggak salahnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini. Datang nangis ke Habib Ahmad. Ya Habib, di Hadramaut kejadian bener nih. Ini anak kemaluan anak enggak ada lagi Habib. Loh kenapa? Anda tahu Habib tadi, ente tadi ngapain? Anak tadi lagi buang air, buang air kecil tiba-tiba hilang aja punya anak gitu ya kan. Ahli Ahmad bin Salatas waliullah. Beliau buta, Ahli Ahmad bin Salatas buta. Tapi beliau buta matanya tapi mata hatinya terbuka. Karena suci ya kan, karena bersihnya hatinya. Akhirnya ternyata datanglah jin. Beb, ini kemaluannya hilang ini saya yang ambil. Kenapa kamu ambil? Karena dia tadi kurang ajar. Dia ganggu keluarga saya, mati anak saya dibuatnya, beb. Nabi subhanallah, berkatnya karomah Nabi Ahmad, ini namanya karomah Ahmad bin Hasan al-Attas. Akhirnya dibujuk-bujuk jinnya tersebut mau memaaf, maafkan, sudah saya maafkan, dimaafkan akhirnya sama jin. Ya ini waliullah. Lalu gimana nasibnya? Hanya Nabi Ahmad bin Hasan al-Attas ngambil siwaknya, lalu disuruh dikasih ke orang tersebut, nah kamu masuk kamar mandi, kamu tancapkan siwak ini ke tempat kemaluan. Ditancap, balik lagi. Ya. Baliklah, baik lagi. Bahkan lebih gede lagi ada ya. Nah, itu wali, karomah wali Allah. Memang benar ya itu, nanti mengganggu. Oke, hati-hati, memang benar kan. Jadi jangan buang air sembarangan, lihat-lihat juga. Ya kalau jin, beri ulam. Petok langsung tempat, mati kan gitu. Nah, itulah, apa namanya, tentang pembahasan jin. Intinya, maksudnya pocong, kuntilanak, hantu itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak boleh takut sama mereka, tapi kita pun tidak boleh mengganggu mereka, mengusik mereka, apalagi sampai sombong di hadapan mereka. Sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.